Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita, tafsir surat Juz Amma, Juz 30, dan kita masih dalam pembahasan tafsir surat Abasa. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala di kitabil karim, Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Allah mengatakan, celaka manusia, betapa kufurnya mereka. Dari apa mereka diciptakan? Dari setetes air. Allah ciptakan dia dan takdirkan, kemudian Allah mudahkan jalan kelahirannya, kemudian Allah matikan dia dan dikuburkan, kemudian kalau Allah berkehendak, Allah akan bangkitkan dia. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Manusia itu belum menunaikan apa yang diperintahkan untuk mereka. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah yang menuangkan air itu, maksudnya hujan, dengan deras. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian setelah itu kami belah bumi ini. Maksudnya setelah turun hujan, tumbuh tanaman. Seolah-olah bumi itu terbelah dengan tanaman tadi. Fa'ambatsna fiha habba. Maka kami tumbuhkan di bumi, ya, biji-bijian yang ada. Wa'inabau wa qabba. Kemudian inab, anggur-anggur, dan qabba. Wa zaituna wa nakhla. Demikian juga pohon zaitun dan pohon kurma. Wa hadaika gulba. Wafaqihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Akan datang penafsirannya. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qutilal insan. Qutila, qala ba'dul ulama, inna ma'naha lu'ina. Sebagian para ulama menjelaskan makna qutila adalah lu'ina. Sungguh terlaknat manusia itu. Ada yang menafsirkan demikian, kutilal insanu ma'akfar. Sungguh terlaknat manusia itu. Walladhi yadhar anna ma'naha uhlika. Tetapi yang nampak, kata Syekh, maknanya adalah, ya, taib uhlika, yaitu telah celaka atau binasa. Itu makna yang lebih tepat, kata beliau. Bukan terlaknat, tapi apa? Celaka dan binasa. Sungguh manusia itu telah celaka dan binasa. Kata beliau alasannya, li'annal qatsla yakunu bihil halak. Karena dengan pembunuhan, manusia itu akan binasa, mati. Wa huwa uslubun tasta'miluhul arabu fitakbihin. Dan kalimat seperti ini, kata beliau, merupakan gaya bahasa orang-orang Arab untuk menganggap jeleknya sesuatu. Ketika ada sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk bagi orang-orang Arab, mesti mereka mengatakan kutilah hada. Gitu ya. Maksudnya adalah gaya bahasa untuk menunjukkan betapa jeleknya perkara tersebut. Walaupun maknanya mungkin kalau diartikan secara bahasa ya tadi, ya, celaka dan binasa. Ada yang mengartikan terlaknat. Tapi maknanya adalah ucapan yang diucapkan untuk menunjukkan apa? Jeleknya sesuatu. Maka na alaihi sahibuhu, yaitu jeleknya barakallahu fikum, apa yang ada di atasnya pelaku sebuah tindakan. Barakallahu. Artinya biasa diucapkan oleh orang Arab untuk mengomentari tindakan seseorang. Iya. Barakallahu fikum. Kutila fulan. Celaka si fulan, jelek sekali perbuatannya. Ya. Misal ada seorang yang melawan sama orang tuanya, durhaka sama ayah dan ibunya, mereka akan langsung mengatakan kutila fulan. Iya, tayyib. Aqqa walidayhi, sungguh celaka si fulan. Dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini kalimat yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan buruknya tindakan seseorang. Masalan, kata beliau berikan contoh ternyata. Fa yaquluna masalan kutila fulanun ma aswa'u khalqihi atau khuluqihi. Celaka si fulan, betapa jelek perangainya. Betapa jelek akhlaknya. Kutila fulanun ma akhbathahu wa ma asbaha dzalika. Celaka si fulan, betapa taib buruknya dia dan yang semisal dengan. Intinya kalimat kutila digunakan untuk menunjukkan jeleknya sesuatu perbuatan. Ya, kutila. Taib. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa jeleknya perbuatan manusia. Taib. Wa qawluhu ta'ala al-insan, adapun ucapan Allah tentang al-insan, qala ba'dul ulama al-muradu bil insani huna al-kafiru khasatan. Sebagian para ulama mengatakan insan yang dimaksud di dalam ayat adalah orang kafir. Jadi bukan semua manusia, tapi orang kafir secara khusus. Jadi kalimat insan ini kan kalau dalam arti bahasa maknanya manusia. Jadi kalau menggunakan kaidah asal, ya berarti semua manusia itu terkena apa? Hukum tadi, celaka dan binasa. Jelek semuanya. Tapi ternyata ini masuk dalam istilah usul fikih namanya am urida bihi khusus. Kalimatnya umum tapi makna yang diinginkan adalah khusus. Jadi ada yang mengatakan kutilal insan, insan di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Iya. Celaka dan binasa orang kafir. Celaka dan binasalah orang kafir. Lai wa laisa kullu insanin. Sehingga insan di sini maksudnya bukan semua manusia Allah hukumi dengan celaka dan binasa, tapi khusus orang-orang kafir. Liqaulihi fima ba'dahu. Adapun korina atau indikasi yang menunjukkan insan di sini maknanya adalah orang kafir, bukan semua manusia, adalah kalimat setelahnya. Yaitu apa? Ma akfaroh. Betapa kufurnya mereka terhadap Allah. Barakallahu. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Jadi insan di sini khusus orang-orang kafir. Celaka dan binasa orang kafir itu. Ya, betapa kufurnya mereka terhadap Allah. Kata beliau berikutnya, wa yuhtamal ayyakunal muradu bil insani al jins. Dan juga ada kemungkinan maksud dari al insan di sini untuk menunjukkan jenis, artinya umum. Ya, jenis manusia. Ya, jenis manusia. Jadi bukan menunjukkan semua, tapi apa? Jenis manusia itu apa? Celaka dan binasa. Baik. Lianna aktsara bani Adam kufar. Karena memang mayoritas jenis bani Adam itu adalah orang-orang kafir. Ya Pak ya. Banyak mana orang yang beriman sama orang yang kafir kepada Allah? Banyak yang kafir kan? Banyak yang kafir. Sayyid. Itu kata beliau. Nanti akan beliau sebutkan, ya, dalil yang menunjukkan kalau orang kafir itu lebih banyak daripada orang mukmin. Kalau penghuni neraka, ya, populasinya lebih tinggi daripada penghuni surga. Ada dalil. Nanti beliau sebutkan. Kata beliau, li'anna aksara bani Adam kufarun. Karena memang kebanyakan anak keturunan Adam itu adalah orang-orang yang kufur, kafir. Kama sabata fil hadithis sahih. Sebagaimana yang telah tetap dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Annallaha yaqulu yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan berkata, ya Adam, Allah mengatakan, hai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daika. Maka Nabi Adam menjawab, ya, labbaika wa sa'daika, aku memenuhi panggilanmu dengan penuh kebahagiaan wahai Rabbku. Fayaqulu lahullahu azza wa jalla, maka Allah berkata kepada Nabi Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Adam, kamu utus, ya, sebagian anak keturunanmu menuju neraka. Fayaqulu ya Rabbi, ma ba'atsunnar. Maka Nabi Adam bertanya, wahai Rabbku, ya, berapa yang diutus ke neraka dari anak keturunanku? Qala, maka Allah mengatakan, min kulli alfin tayyib tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'ina. Barakallahu fiik. Tayyib. Ya. Setiap kelipatan 1000, ya, barakallahu fiikum, dikirim berapa? 900 barakallahu fikum 99. Berarti yang masuk surga 1. Masya Allah. Ibn Bukhari. Jadi setiap 1000, satu yang masuk surga, 999 itu masuk neraka, anak keturunan Adam. Itu menunjukkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Setiap 1000 yang 999 masuk neraka, yang satu masuk surga. Barakallahu. Ngeri ya, ngeri warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan kita yang satu tadi ya. Allahumma amin. Fayakunul murad bil insan huna, kata beliau, al jinsu. Sehingga yang dimaksudkan di dalam ayat al insan di sini maksudnya jenis manusia. Betapa kufurnya mereka. Bayangkan, 1000 yang masuk surga cuma satu, sisanya 999 masuk ke dalam neraka. Kafir sekali manusia itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Wa yakhruju al-mu'min min dzalika bima dallat 'alaihi an-nususul ukhra, sehingga orang yang beriman keluar dari makna ayat tadi dengan nas-nas yang lain. Sehingga yang Allah katakan kutilal insan adalah jenis manusia yang kafir. Gitu ya. Sehingga tidak begitu bertentangan dengan penafsiran yang mengatakan insan di sini khusus orang kafir. Gitu ya. Bagi yang mengatakan insan di sini adalah jenis, maksudnya adalah emang jenis manusia yang kafir juga. Paham ikhwan ya? Sehingga tidak terlalu bertentangan penafsiran dari dua penafsiran tadi dari kalangan para ulama. Barakallah. Baik. Ma akfarahu. Ini barakallahu fikum, beliau akan mengatakan qala ba'dul ulama innama huna istibhamiyah. Sebagian para ulama mengatakan ma di sini menunjukkan pertanyaan, ma istibham. Ya. Ai ayu syai'in akfarahu? Apa sih yang membuat manusia sampai kufur seperti itu? Ya. Celaka manusia. Apa sih yang membuat mereka kufur kepada Allah? Man ladzi hamalahu 'alal kufri? Apa yang membawa manusia itu melakukan kekufuran? Barakallahu. Sebagian ada yang mengatakan ma di sini bermakna apa? Istibham, pertanyaan. Celaka manusia itu, apa yang membuat mereka kufur kepada Allah? Barakallahu. Ini ayat sebenarnya Allah ingin menyindir kita semua. Ya. Entah itu kufur bermakna barakallahu fikum kufur dari sisi apa? Agama, atau kufur di situ maknanya adalah kufur nikmat. Yang kita kena itu kufur nikmat. Iya. Celaka manusia itu. Apa sih yang membuat mereka kufur? Entah kufur dari siapa? Agama, enggak mau masuk Islam. Ya kan? Padahal kalau mereka baca kan Islam itu sangat indah ya Pak ya. Keterangannya mengajak manusia hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Itu kan cukup masuk akal kan. Rasio sangat sangat pantas kalau kita hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Belum lagi syariat-syariat Islam yang begitu bagus. Barakallahu fikum. Iya. Bahkan orang-orang kafir yang munsif itu mereka mengakui solusi dunia untuk damai itu cuma Islam. Barakallahu fikum. Iya. Tapi ya, kenapa sih mereka enggak mau masuk Islam? Cuman pakai aturannya saja. Tapi untuk menyatakan secara barakallahu fikum ikrar ya, saya menjadi seorang muslim dengan syahadat, enggak mau. Barakallahu fikum. Baik. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan inna hadza min babit ta'ajjub. Sebagian mereka mengatakan ini masuk dalam kategori ta'ajjub, keheranan. Jadi ma di sini dikatakan sebagai ma ta'ajjubiyah. Ya, dalam ilmu bahasa, ya huruf ma itu dalam bahasa Arab macam-macam artinya. Ya. Kadang ma maknanya istibham, tanya. Ya. Barakallahu fikum. Madza tahmil, apa yang kamu bawa? Kadang juga ma dalam bahasa Arab itu artinya apa? Menunjukkan ta'ajub, heran. Iya. Baik. Ma ajmalal qamar. Betapa indah rembulan malam ini. Gitu ya. Kadang juga ma dalam bahasa Arab itu artinya apa? Ma mausul alladhi. Iya. Barakallahu. Banyak makna ma dalam bahasa Arab. Bisa juga ma nafi. Artinya penafian. Tergantung itu semua dilihat dari sisi konteks kalimatnya. Untuk ayat ini ada dua kemungkinan. Mungkin maknanya adalah ma istibham yang menunjukkan apa? Pertanyaan. Atau yang menunjukkan keheranan. Iya. Kutilal insanu ma'akfara. Celaka manusia. Kenapa mereka bisa begitu kafir? Nah, gitu ya. Menunjukkan keheranan. Barakallahu fikum. Ya'ni ma'a'zama kufrahu. Iya. Baik. Betapa apa? Betapa besar kekufuran mereka. Wa innama kana kufrul insani aziman. Kata beliau, kekafiran manusia itu dikatakan sangat besar adalah alasannya li'anna allaha a'tahu aqlan wa arsalahu ar-rusul wa anzala ilaihi al-kutuba wa amaddahu bi kulli ma yahtaju ila tasdiq wa ma'a dhalika kafara fayakunu kufruhu aziman. Yang menunjukkan manusia itu sangat kafir kepada Allah, kata beliau, manusia yang pertama sudah Allah berikan perangkat berupa akal. Untuk apa? Untuk mencerna ya. Untuk menilai. Baik, buruk, benar, salah. Jadi dikasih akal. Beda dengan hewan. Kalau hewan gak punya. Ya, mereka hanya punya apa? Naluri. Tapi kalau manusia punya akal. Dikasih akal sama Allah. Kemudian gak cukup akal saja. Ya, gak cukup akal saja. Allah juga mengutus kepada manusia para rasul. Dan juga pengikutnya. Para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Kemudian para imam-imam yang ada. Para ulama yang membimbing manusia. Ngasih tahu. Jadi manusia sudah dikasih akal untuk menilai. Kemudian dikasih pembimbing lagi. Ini benar, ini salah. Ini tauhid, ini syirik, ini haram, ini halal. Dikasih arahan yang mengarahkan. Ditambah lagi, barakallahu fikum, bukan hanya para rasul, tapi Allah juga menurunkan kitab-kitab suci. Pegangan, ya. Sehingga kalau pas gak ada pembimbing, bisa baca kitabnya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian Allah juga membentangkan kepada manusia segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk pembenaran. Artinya, untuk percaya dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Tapi dengan itu semua, kok tetap saja ngeyel? Gitu ya. Kok tetap saja wah menentang? Kok tetap saja kufur kepada Allah? Padahal mereka sudah dikasih akal. Iya. Mereka sudah dikasih pembimbing, para rasul. Mereka sudah diturunkan kitab, kitab suci. Barakallahu fikum. Dan hal-hal yang lain yang mereka butuhkan untuk mengetahui dan mengakui kebenaran. Tapi tetap tidak mau. Betapa apa? Kafirnya manusia tadi. Baik. Maka pantas kalau dikatakan sungguh besar kekufuran manusia itu. Wal farqu bainal qawlaini ala annahu annahu ala al-qawli al-awwal takunu ma istifhamiyatan ay mal ladzi akfarahu wa 'ala al-qawli tsani takunu ta'ajjubiyatan ya'ni 'ajaban lahu kaifa kafara ma'a anna kulli shay'in mutawaffirin ladayhi fi bayanil haqqi wal huda wal kufri wal iman. Sehingga perbedaannya, kata beliau, dari pendapat tadi, kalau dengan pendapat pertama, ma di situ adalah ma istifham, bermakna apa? Tanda tanya. Tayyib. Kalau dengan pendapat kedua, ma di situ dikatakan sebagai ma ta'ajjubiyah, yang menunjukkan keheranan. Barakallahu fikum. Iya. Yaitu bagaimana manusia itu bisa kufur kepada Allah padahal segala sesuatu itu telah dicurahkan untuk mereka berupa penjelasan tentang kebenaran, petunjuk, kekufuran dan keimanan. Tapi kok masih tetap menentang, enggak mau menerima. Wal kufru huna, kata beliau, yashmul kulla anwa'il kufri. Kekufuran yang dimaksudkan di dalam ayat ini mencakup seluruh jenis kekufuran. Ya, barakallahu fikum. Tadi yang saya sebutkan, imma kekufuran dari sisi bentuk agama atau kekufuran dalam bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan sebagiannya, wa minhu ingkarul ba'tsi, di antara bentuk kekufuran manusia adalah mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang memang mayoritas itu keyakinan kaum musyrikin di zaman Rasul. Mereka semua itu enggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Barakallahu fiik. Baik. Fa inna katsiran minal kuffar kadzabu bil ba'tsi. Karena memang kebanyakan orang-orang kafir mereka mendustakan ya adanya hari kebangkitan. Wa qalu la yumkinu ayyub'asan nasu ba'da an kanat idhamuhum ramiman. Mereka mengatakan tidak mungkin ya manusia itu dibangkitkan dalam keadaan tulang belulang mereka sudah bah rapuh, hancur. Bagaimana mungkin bisa dibangkitkan? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Yasin, barakallahu fikum, ayat 78 Allah mengatakan, tayyib wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Telah dibuat permisalan untuk kami, barakallahu fikum, dan dia lupa penciptaannya. Dan dia mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh. Barakallahu fikum. Walihada qala min ayyi syai'in khalaqahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah itu ayat yang berbunyi ya, dari sesuatu apa manusia itu diciptakan. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya ayat ini barakallahu fikum, selain maknanya adalah bentuk sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Entah yang posisinya sebagai orang kafir, kenapa mereka bisa tetap mempertahankan kekafiran padahal semua bukti-bukti kebenaran itu sangat jelas, gitu ya? Atau barakallahu fikum untuk kita selaku sebagai orang yang baik muslim, yaitu kufur dari sisi kenikmatan. Kenapa seorang insan itu bisa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah itu barakallahu fikum difokuskan pada pembahasan khusus pihak-pihak yang memang mereka meragukan tentang kemungkinan adanya hari kebangkitan. Kemungkinan adanya hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi sebagian mereka meyakini manusia kalau sudah mati ya sudah, ya selesai, nggak ada lagi histori buat mereka, the end, gitu ya, khatam. Itu menurut sebagian mereka. Barakallahu fikum. Baik. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum membangkitkan memori mereka, ya, tentang masa lalu manusia itu seperti apa. Barakallahu fikum. Agar mereka bisa meyakini bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Di antaranya ucapan Allah, min ayyi syai'in khalaq. Ya. Kamu itu diciptakan dari apa? Manusia, kamu itu diciptakan dari apa? Min ayyi syai'in khalaq? Istibhamun takrirun lima ya'ti ba'dahu fi qawlihi min nutfatin khalaqahu. Ini adalah bentuk istibham takrir. Jadi dalam bahasa Arab itu macam-macam ya. Kalimat nanya itu juga maksudnya macam-macam. Ada yang namanya istibhamul ingkari. Yang ingkari nanti ada yang taubihi, ada yang barakallahu fikum tayyib apa? Ingkar. Iya. Yeah. Kemudian ada juga istibham dengan makna takrir. Kalau istibham ingkari, bertanya, tapi maknanya untuk mengingkari. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Masa ada sih Tuhan selain Allah? Nah, itu kan. Apakah ada Tuhan selain Allah? Hal khaliqun ghairallah? Atau hal ilahun ghairallah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Ini kan nanya ya, tapi maksudnya apa? Untuk mengingkari ya, enggak mungkin ada. Barakallahu fikum. Ada juga yang namanya istibham takriri. Bertanya tapi maksudnya untuk menetapkan sesuatu yang sudah pasti. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya itu? Bertanya untuk sesuatu yang jawabannya sudah pasti namanya apa? Bukan. Apa namanya, Pak? Oratoris itu ya. Pertanyaan yang jawabannya sudah pasti. Enggak perlu dijawab. Orang secara spontan tahu ya mesti itu jawabannya. Ya. Namanya apa tadi, Pak? Oratoris ya, dicatat barangkali itu. Begitu ya, Pak Wahyu? Masih ingat, Pak? Pelajaran bahasa Indonesia, Pak? Hah? Udah lupa, Pak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Apa namanya? Aksioma. Enggak, ini bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang, kalau aksioma itu kan pernyataan ya. Kalau ini kan pertanyaan. Beda. Pernyataan dengan pertanyaan. Memang mirip-mirip ngomongnya ya. Tapi beda. Pernyataan, pertanyaan. Itu kan kalau tidak salah dalam ilmu bahasa Indonesia ada istilah sendiri ya. Kalau aksioma setahu saya itu untuk pernyataan yang memang secara spontanitas, ya, enggak terlalu berpikir panjang. Ada juga yang namanya pertanyaan yang sudah pasti jawabannya, enggak perlu dijawab. Nah, itu ada dalam istilah bahasa Indonesia. Demikian di dalam bahasa Arab. Ya. Yaitu pertanyaan dalam bentuk apa? Takrir. Untuk menetapkan. Gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib, kata beliau, itu dilihat dari sisi kalimat setelahnya. Yaitu apa? Min nutfatin khalaqahu. Manusia itu diciptakan dari nutfah. Barakallahu fikum. Nutfah itu apa? Setetes air, air mani. Yakni anta ayyuhal insan alladhi takfuru bil ba'thi min ayyi syai'in khuliqta. Maksudnya kamu wahai manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan, kamu itu diciptakan dari apa sih? Iya. Alam tukhlaq minal adam. Lah, bukankah kamu itu diciptakan dari ketiadaan? Kamu kan tadinya enggak ada kan? Bisa ada. Barakallahu fik. Lam takun syai'an madhkuran min qabl. Kamu sebelumnya tidak pernah disebut nama si Fulan, si Alan, enggak ada kan? Fawajatta tawasirta insanan. Kemudian kamu ditemukan dan berubah menjadi manusia. Fakaifa takfuru bil ba'thi. Terus kenapa kamu mengingkari adanya hari kebangkitan? Wong Allah saja mungkin membuat kamu dari tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada dikembalikan. Itu artinya apa? Lebih mungkin lagi kan? Iya. Yang tadinya tidak ada apa-apa wujudnya, Allah wujudkan jadi ada. Lah ini memang sudah ada, tinggal disusun kembali. Tentunya apa? Lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya dari ayat tadi. Sindiran bagi mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Iya. Barakallahu fikum. Min ayyi syai'in khalaqahu. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Barakallahu fikum. Tayyib. Baik, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam suwab. Karena sudah isya, ini sebenarnya masih seru, barakallahu fikum. Kita memang dibatasi oleh durasi waktu, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah pada waktu dan gelombang yang sama. Gitu ya. Itu radio kan? Iya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.